matamu membawa keluar ke alam rindu. Kasih oh pujaan hati, mungkinkah kita akan selalu bersama? Seiring waktu hari berlalu, lesahku tepis walau rasa pilu. Demi cinta yang suci, tak kuhiraukan luka yang memuli. Kena engkau kasih yang ku sayang, satu untuk selamanya. Biar jauh jarak memisah, jauh jarak memisah.